Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor yang membuat daya saing kita melorot adalah belum berubahnya kualitas layanan birokrat kepada para investor. Untuk membahas mengapa kualitas layanan birokrasi belum mengalami perubahan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah telah berupaya menggulirkan langkah-langkah reformasi birokrasi. Lantas, apakah upaya itu belum memberikan hasil? Nggak ada, jadi pejabat PNS itu kan jadi kayak anak ayam kampung. Dibiarin aja, keluyuran sendiri, tarik makannya sendiri, syukur-syukur ada beras kececer kan gitu. Jadi Pak Hermawan, kualitas layanan birokrasi kita memang belum berubah ya Pak? Mana ada. Saya ini udah 30 tahun lebih jadi PNS, ya begitu-begitu aja. Jadi dulu juga begitu-begitu aja. Ini saya kasih contoh nih kan. Saya buka warung dulu kan di Depok. Kan. Tiba-tiba datanglah surat dari wali kota dengan Satpol PP, tulisan warung di depan itu mau digergaji, katanya belum bayar pajak iklan. Terus diminta untuk mendatangi sebuah kantor swasta, PT swasta, untuk bayar pajaknya mereka yang ngelola gitu. Lalu saya bawa surat itu ke kantor wali kota, saya tanya ini maksudnya apa, ya bayar pajak di sana. Terus saya bilang, kenapa saya mesti bayar pajak lewat swasta? Saya nggak mau bayar pajak. Terus kalian rampok ini, kan gitu. Saya tanya kerja kalian apa? Oh, kami sibuk. Saya buka pintu sebelahnya. Itu pegawainya lagi semua lagi main catur rame-rame. Nah, itu jauh sebelum ada kasus Gayus, sebelum ada kasus Nazarudin, segala. Kita udah tahu kok kita bayar pajak dirampok sama orang pajak. Kok ngapain kita bayar pajak? Nah. Oh ini tugas negara Pak, saya bilang saya tidak tahu Bapak Negara yang namanya Bapak Negara itu alamatnya di mana. Yang saya tahu adalah kalian datang ke sini minta duit saya suruh bayar, kalian makan untuk beli mobil segala. Jangan ngomong mengabdi pada negara ini, saya juga PNS, saya sudah mengabdi berpuluhan tahun saya pada Republik ini lebih dari kamu. Dan saya nggak ngerampok duit rakyat atas nama negara seperti kalian gitu. Nah, kenapa rakyat kecil dibebani yang kayak begini-begini? Padahal tugas kalian itu adalah membantu usaha-usaha seperti ini sehingga ekonomi mikro kita itu akan tumbuh bersama-sama sehingga angka-angka makroekonomi itu terasakan betul di bawah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.